إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في درسنا في هذه الرسالة المباركة لإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، كتابه ورسالته أصول السنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita masih berada di dalam kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam atau Imam Ahli Sunnati wal Jamaah, ya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان أصول السنة وبيان معتقد أهل السنة والجماعة: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. Dan الإمام أحمد رحمه الله تعالى menjelaskan di dalam kitabnya أصول السنة tentang keberadaan akidah ahli sunnati wal jamaah, ketika dia mengatakan wa sunnatu tufassirul qur'ana wa hiya dalailul qur'an, dan sunnah itu adalah menjelaskan keberadaan Al-Qur'an, dan dia sunnah tersebut menunjukkan tentang pendalilan-pendalilan Al-Qur'an. Yuakkidul Imam Ahmad rahimahullahu taala 'azima as-sunnah وأنها وحي من رب العالمين جل وعلا، وأن السنة تفسر القرآن أي تبين ما أجمل منه وتوضح ما أبهم منه وتفصل أيضا ما لم يكن مفصلا فيه. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menekankan tentang besarnya kedudukan sunnah, dan bahwasanya sunnah tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah keberadaannya menjelaskan Al-Qur'an apa-apa yang bersifat mujmal, dan dia memberikan keterangan yang gamblang terhadap apa-apa yang masih mubham, dan dia merincikan terhadap apa-apa dari perkara sunnah tersebut yang perlu untuk dirincikan. فالسنة موضحة ومفسرة للقرآن، قال الله جل وعلا: لتبين للناس ما نزل إليهم. Dan sunnah adalah keberadaannya adalah menjelaskan dan menafsirkan tentang keberadaan Al-Qur'anul Karim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: لتبين للناس ما نزل إليهم, yaitu supaya kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia terhadap apa-apa yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sunnatihi min qawlihi wa fi'lihi alaihi salatu wassalam wa taqririhi yuwaddihu lana wa yubayyinu lana kalam rabbina subhanahu wa ta'ala alladhi unzila. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sunnahnya berupa ucapan dan perbuatan dan penetapan dia dan takrir, yang mana tujuannya untuk menjelaskan terhadap umatnya apa-apa yang telah diturunkan kepada umatnya tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Samathalan Al-Qur'an ya'muruna bis-salah ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين لنا شان الصلاة وكيفية الصلاة وصفة الصلاة وعدد ركعات الصلاة وأوقات الصلاة وما يذكر في الصلاة من أذكار. Misalnya Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang perintah kepada kita untuk melaksanakan salat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebagai umatnya tentang keberadaan salat tersebut dan kaifiah bagaimana dan tata cara salat tersebut dan jumlah rakaat yang ada dalam salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan waktu-waktunya dan apa-apa yang berkaitan dengan salat tersebut. Idzan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bayyana lana wa waddaha lana amra rabbina subhanahu wa ta'ala fil qur'an karim bayyana dhalika bisunnatihi biqawlihi wa bifi'lihi fakanat as-sunnah mubayyinatan lil qur'an. Oleh karena itu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada kita dan merincikan kepada kita terhadap kita tentang Al-Qur'an, dan dia menyebutkan kepada kita dan menjelaskan kepada kita dengan sunnah-sunnahnya berupa perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya untuk menjelaskan kepada kita tentang Al-Qur'anul Karim. Wa hakadha fi baqiyati awamiriddin nabiyyuna alaihi salatu wassalam yubayyinu ma nuzila fil Qur'anil Karim. Wa min huna yattadhihu ma'na kalam al-Imam Ahmad wa hiya ay sunnah دلائل القرآن التي تدلنا إلى معرفة القرآن وتوضح لنا كلام ربنا وخالقنا جل وعلا. Sehingga demikian pula di beberapa dari perkara-perkara agama yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dan merincikan kepada kita terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sehingga dari ini kita bisa jelas dan semakin jelas tentang ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah yang dia mengatakan wa sunnatu tufassirul Quran, yang mana hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana memahami dan mengenal serta mengamalkan Al-Qur'an.